warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah pengawasan rutin Nasehul Ibad, wakdal menika pengawasane sampun dumugi makalah Ar-Rabi'ah saking hadise Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu utawi iki iku pengendikan ingkang nomor 4. Kala ngendika sapa nabi yu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengendikane Kanjeng Nabi al-kawakibu amanun li ahlis sama. Al-kawakibu utawi piro-piro lintang iku amanun dadi sebabe aman. Indikator keamanan li ahli sama imarin ahli langit dunya. Mulane fa'idhan tasarot ing dalem tatkalane rontok aita farokot tegesi rontok opo al-kawakibu piro-piro lintang kana mongko ono opo al-kodo'u kodo'i Gusti Allah. Pestene Gusti Allah ayil hukmul ilahiyu tegese hukum kang basa pangeran ana ala alis samai ing ngatasé ahli langit bayane minal fito minal ing fitori saka dene pecah watoyilan kalempit wa mautil malaikatilan matine pira-pira malaikat fiha ing dalem sama. Kirangan makolae niki hadise Kanjeng Nabi kabeh papat niki sitok-sitok kaya-kaya gak ono hubungane. Arti singkate mek ngeten tok. Bintang-bintang di angkasa raya itu adalah sebab dari amannya penduduk langit pun mek ngeten tok. Oleh karena itu apabila bintang-bintang itu berserakan, pecah dan jatuh, ahli langit akan habis. Nek ngoten tok singkate. Nek didawakno Gusti Allah nyiptakake napa mawon niku enten maksude. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kabeh sing diciptakno Gusti Allah niku enten maksude gak krana kebenderan saking kula karo sampean gak ero. Keamanan langit niku bintang. Bintang niku gak kena dihitung. Sing cilik jenenge bintang, kumpulane bintang-bintang-bintang desa niku jenenge galaksi. Bintang sing gawedhe jenenge komet. Bintang sing gawedhe maneh jenenge planet. Nggih mriku niku enten makhluke dabbah jenenge. Kula karo sampean boten ero. Makhluk donya niki bintang yang paling dekat dengan dunia. Jarene jenenge bintang Alpha Centauri. Galaksi Alpha Centauri. Jumlahe bintang galaksi Alpha Centauri niku enten 2 miliar bintang. Bintang Bima Sakti durung kena dihitung sampai saiki berapa miliar. Lho niku dadi keamanane penduduk langit. Besok nek kena faizan tasarot kadung diyok ambek Gusti Allah krotok bintangi logro kabeh mbok makhluk langit wassalam dadah selamat tinggal mati. Iki berarti alamate matine wong ahli langit niku malaikat. Hadirin sakniki enten mboten sakniki pun kae biyen wong Indian jenenge nek mboten salah Trulisani niku mulai lahir umur 2 tahun mulai iso ngomong iku iso ngramal. Sakniki ramalane sing bukune durung ditokno niku wong San Francisco. Niku sing ramal John Kennedy Presiden Amerika ditembak. Diramal kali wong Indian. Saniki wonge umure 90-an. Terus sakniki duwe ramalan Cina nanti pada awal tahun 97 akan meledakkan bom nuklir ke Yokohama, Jepang. Cari ini loh ramalan. Yang nanti negara-negara sekutu bergabung membalas nang Cina, podo kuate akan terjadi perang dunia ketiga. Niki ahli ramal wong Indian. Tahun 1997 ramalane bulan ini warnanya berubah menjadi merah. Dan pada tahun 1998 bulan ini akan hilang dari orbitnya. Mbok jos niku. Niku pokoknya terusin niku buku niku ngeramal no besok tahun 1999 kiamat. Niki ngeten terusin cek podo karo hadisi Kanjeng Nabi bintang bulan hilang pada tanggal 31 Desember 1999 enten komet sing gedene padha karo Amerika Selatan rutuh nabrak kenceng Amerika. Saking gedene komet akan membuat bumi tergeser pada orbitnya dan akan menelan paling sedikit 30.200 manusia mati kontak. Lho niku diramalno kiamat nggih San Francisco. Wis kari sing nom-nom titenono ae wis. Mbawa de mbonutu timbung gak sing nom-nom titenono. Kula lane male taun pinten pokoke sadurunge songo-songo. Beberapa pesisir diserang lautan, lautan munggah nang daratan. Omahe wong nggih pesisir kentekan kabeh, bahkan banyak yang mati. Lho ramalan-ramalan niku mulai lahir umur 2 tahun iso ngomong niku wis duwe ramalan sampai sakniki. Niki dereng metu bukune wartawan nglumpukaken catat niku ate ditokno ramalan-ramalan. Sing John Kennedy cocok, sing Mesir cocok, sing enten Hawaii pulau Hawaii nopo tergenang air niku cocok. Kari kula karo sampean sing menangi niki Taun 97 bulan dadi abang. Taun 98 bulan ilang. Gak muncul-muncul gak ono padang bulan. Taun 99 ono komet ceblok pas Amerika Tengah, ancur wong kono. 30 juta punjul 200. Mojokerto apa-apa. Miringe donya kene blek niku sampai goser. Goser niki akan terjadi beberapa peristiwa. Nek mboten salah ramalane taun 95 niku kemaksiatan, persetanan, perdukunan merajalela di mana-mana. Kemungkarotan diseret oleh setan dan raja-raja setan pada tahun 95 merajai. Dikirangan sing pundi sing golongane seneng ambek setan termasuk dukun dan lain sebagainya niku. Hadirin, niku dawuhe Kanjeng Nabi, besok niku bintang-bintang niku nggih logrok. Nek pun logrok niki kana al-qada'u ala ahli sama. Di Quran idas sama'u fatorot. Nalikani langit pecah. Sampe nek krungu Al-Quran ya apa langit pecah. Wong India niku ngeramalno lapisan ozon akan terbuka sepertiga dunia letaknya di atas Amerika Selatan. Maka orang sana kenar sinar matahari tanpa lapisan ozon terjadi beberapa ribu dan jutaan manusia yang akan mati dilungkas. Tapi srengenge niku nggih enten teng tengane kaca, kaca sak donya niki sampean mboten melo tuku. Sampean mboten melo masang. Jenenge lapisan niku lapisan ozon. Niku nglindungi sampean nek kena srengenge cek gak panas nemen-nemen. Ngono sampean kurang syukur nang Gusti Allah. Wis diwehi lapisan. Dilungkas niki enten sing bedang ya Amerika. Bumbung durung sama nyelawat rono. Nyocok kono wong Amerika ya gak raya dua-dua ya. Watoyi langit dilempit. Ini langit iso dilempit. Quran niku langit besok tak lempit. Bintang tak logrokno kabeh. Langitnya tak lempit tak dulung. Ya apa saya bayang no langit digulung. Gusti Allah sipil ngene. Nek pun langit digulung wal mautil malaikati fiha malaikat-malaikat sing di langit niku padha mati kabeh. Niku matine malaikat tapi urutane sampean matek dhisik. Iya mergo sing ngatur sampean iki malaikat. Barang sampean pun matek ditrompet karo malaikat Israfil, marang Gusti Allah gak rame-rame slempiten ae iki langite iki. Lho, malaikat lho ya apa sama juta baju. Trek tambah cung, trek tambah cung, trek. Delem blablabla kecepit kabeh. Mari malaikat matek dibuka maneh, malaikate urip maneh. Kare sitok besok sing ngujek urip iku. Malaikat sing nyekel trompet lu ngalor ngidul. Dale ana makhluk sing ngujek urip, nggih Gusti Allah, tawole gak ana. Mun telas, goblok telas iki ana. Ya prek nggawa trompet ngalor ngidul, gak nemu-nemu. Gusti Allah usul pun mboten enten sedaya pun mati. Menungso pun mati, malaikat pun mati. Kula padosi tunggal mawon mboten enten. Kon niku sapa? Kula niki malaikat Israfil, kon pangeran. Oh? Ayo trompeten dhewe, gak wani nyebul gak wani. Ati disebul lara, ati disebul lara. Oh derek lara timbake mati krek. Ben diterusna. Ben mek niku tok makola kabeh papa siji. Nomor loro ne Wa alu baiti utawi ahli bait. Alim oma ingsun jare Kanjeng Nabi. Ai dzurriyati tegese anak turun ingsun. Iku amanun minangka dadi sebabe aman. Li umati maring umat ingsun. Andek sik. Anak turune Kanjeng Nabi niku jenenge dzurriyah. Diceluk sayyid, nek wedok sayyidah. Nek cilik cilik diceluk iye. Nek gedhe-gedhe Habib. Habib Hasan Al-Hinduan. Habib Muzakir Al-Haddad. Nah. Iki contoh-contoh. Wis kata al-al niku kata Al-Kannas niku nggih Habib. Al-Kannas niku asale maknane kannas tukang nyapu. Dadi pian tukang nyapu masjid tapi Habib anak turune kabeh gawe Al-Kannas, Al-Kannas, Al-Kannas. Enten male Al-Atas. Al-Atas, Al-Atas. Sampe nek seneng gawe Al-Bawah. Hadirin sekalian, anak turune Kanjeng Nabi iki minangka amane umat Muhammad. Kok ngono? Sakjane sing dirahmati ampek Gusti Allah iku anak turune Kanjeng Nabi tok. Sampeyan iki termasuk nunut. Dadi saking nikmati sampean nunut nang anak turune Kanjeng Nabi. Wis padha mawon pertamane Gusti Allah gak kira gawe langit, gak kira gawe bumi, gak kira gawe bintang. Mergo Gusti Allah wis mari nyiptakno Nur Muhammad. Laulaka, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul akhlaq. Muhammad andekan aku tidak menciptakan engkau, niscaya aku tidak akan menciptakan planet-planet ini bersama isinya. Berarti planet-planet iki oleh rahmati Nur Muhammad. Saniki enten keturunan ni Kanjeng Nabi Muhammad dirahmati Gusti Allah sampean gak katut blas. Berhubung sampean niku enten sampean niku keramat gandul. Mulane sampean niku nek karo anake turun, anak turune Kanjeng Nabi, sampean paling boten sopan. Ya Bib. Ya ye, bagaimana Bib Muzakir Al-Haddad? Alhamdulillah. Sopan. Apa mesti anak turune Kanjeng Nabi api? Ya gak mesti. Masih diceluk iye kadang ono sing nakal. Diceluk Bib ya kadang ono sing elek kelakuane. Ya apa nek sampean menghadapi anak turune Kanjeng Nabi ketepan sing elek? Aja dilokno. Wedi ku alat ibarate Quran rusak. Diwaca kang elek, dibuak dosa, cerno ae wis. Isa karep-karepe, yoyek yoyek. Ndae. Mangkane kadang ya iku nu akal, yoyek yoyek jawan dhuwit ya rokok. Me ono nek dhuwit ka dhuwit ngaliyo menae. Pondok karo sampean mondok nggih pondok gedhe, putrane kiai lho nakal, jalukan rokok, jalan duit. Sampean seneni diusir sampean. Gelut, menang kalah sampean diusir karo yaine. Wis meneng wae duwe diwehi, gak duwe ngalim. Kaya Quran rusak iki wis. Diwaca gak kenek, dibuak gak oleh, wis jarno ae centelno kene, plung. Mulane faiza zala ing dalem nalikane ilang sapa ahlu baiti ahli bait ingsun kana mongko ana apa alqadau pestene Gusti Allah ana iku ala ummati ing atase umat ingsun koyok-koyok kula karo sampean urip niki oleh barokai Habib. Nggih dibak nika lho. Ahlul baitil mustofa zuhuri um amanul ardi fat takiri Rabbi fangfa'na bibarakatihim wadinal khusna bihurmatihim. Niku dikuwaran syair Rabbi fangfa'na Gusti Allah muga-muga kabeh diparingi manfaat bibarakatihim mergo sebab barokahe mulyakno Kanjeng Nabi lan mulyakno anak turune Kanjeng Nabi sak teruse iku. Apa saiki nek ancene ahli-ahli bait entek anak turune Kanjeng Nabi akeh sing wafat, Habib Sayyid Yi akeh sing wafat, malapetaka akan terjadi pada umatku. Apa malapetaka itu? Min duhuril bidai, nyatane muncule piro-piro bid'ah. Mulai ono acara bid'ah, acara gawe model. Mergo sing jaga donya iki akeh sing wafat. Wa ghalabatil ahwa'i, lan nglindihe piro-piro hawa nafsu. Nafsu setan, hawa nafsu wis merajalela yang mengendalikan tidak ada. Wahtilafil aqaidi, perbedaannya tauhid, perbedaannya akidah. Wong Islam sakniki akidahe dadi beda-beda. Niku nek diitung sak dunia, wong Islam niku maceme akidah enten 1116 macem. 1116 macem sak dunya. Ana NU, ana Muhammadiyah, ana Lemkari, ana Persis, ana Al-Irsad, ana Syiah, ana Gulam Mirza, ana iku lho 1116. Ya iki mergo ditinggal putra-putrane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wafat dereng disareaken pun geger. Nah sejarah lak ngoten. Sitok masalah bagaimana nih kepemimpinan dulu. Sitok tidak begitu. Yang penting ramu jenazah ayo dikubur. Sitok mana? Gampang soal ngubur jenazah. Sing penting sing genteni khalifah iki sapa. Rapat dhisik. Tibane dipegang khalifah Abu Bakar. Mbok blok ekstrim mau mangkel. Keluargane dhewe gak direken, mantune gak direken, wong liya dilebokne dadi khalifah. Awas kon ya. Nah niku sing belani Sayyidina Ali mulai fitnah. Mangkel mulai. Dilungkas mungkin mau suwan khalifah mbek khalifah sampai garwani Kanjeng Nabi sampai melok perangan, mantu-mantu melok perangan, ilang lampu nih peteng. Wal huruf bilan piro-piro perangan, perangan sampai Ibnu Taimiyah. Wong Islam darahnya tidak bisa dihitung yang mati berapa. Sampai saiki royoan perkara hadis ae. Nek duduk sa, nek duduk hadise Sayyidina Ali gak gelem gawe. Mergo Sayyidina Ali ku sing termasuk ahli bait, liyane ku termasuk monopoli. Kuwi mbak sakniki sing dadi Syiah, nggih Iran ambek nggih Irak. Tambahi maneh wartida dimanir tadda. Mboten ngerti kula niki. Murtate wong sing murtad. Wis murtad lho, murtad maneh ya apa karepe? Murtad kuadrat. Karepe biyen zaman Kanjeng Nabi wis murtad. Barang ditinggal mati Kanjeng Nabi didobleh. Kurang ajare diketok-ketokno, murtate diketok-ketokno, nyalah-nyalano agama Islam, ngunggul-ngunggulno agama nenek moyang. Ojo percaya aku sing tau kumpul karo sahabat, bukan itu. Ngono saiki Tunggal saiki ngaku agama sing bener, sebenarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah lahir, sekarang bertempat di Pakistan. Itulah ya misi yang betul. Tapi banyak fitnah dari orang Islam. Imam Mahdi gak direken. Aku tahu petuk wong balong mendo omong-omongan di warung kok. Ware iki kena Gulam Mirza iki. Kok mboten mriki nggih wong iki tak takon. Ancen nggih Pakistan. Kadowan rek sekolah rono rek. Ditambahi maneh waqtil fil qulubi. Mulai sulayane pira-pira ati. Biyen iku munafik mboten enten. Saniki munafik niku pabrike. Makane sampean kepingin dadi wong jos, anakmu jenengno Muhammad munafik. Mesti san munafik ketoke api atine gak padha. Kadang ketoke sembahyang atine gak padha. Ketoke ngaji atine gak padha munafik. Sing terakhir wal jibalu amanun li alil ardi fa idza dhahabat kana al qada'u ala al ardi.